Gigi. Come. Gigi, gigi, gigi, gigi. Gang, gang. Kila kitu ni genge, genge, genge, mwina genge, genge, tango lipopwi, mola nikupe karoti, gengene kongu bamia zipo na wateje sipati, genge na karoti, genge alina mitoto, genge nisingoki, wapi nitapata noti. Magenge yapo kama buku ila mambo yote iko huku, upepo wako ndiyo tusu kizuba utakuta umerusu. Kigenge changu, nakipenda, genge langu, langu, langu, nalizimi. Matikiti maji kwenye genge, yamejaa mengi kwenye genge, membe dodo kwenye genge, nyanya nyanya kwenye genge. Hilo ndilo genge langu. Genge, menina genge, genge, menina genge, genge, genge, genge, genge, kila kitu ni genge, genge, genge, kila kitu ni genge, genge, genge, menina genge, genge, genge, menina genge, genge, ili ni genge, nauza genge, gigi ni genge, na mambo ni genge, genge, genge langu lina ndizi, genge langu lina mchicha, genge langu lina mihogo mikubwa ila be utarizi. Wanataka papa, ili nirudishi change. Genge likuwa ngudaga wapo, omodha nyegezi. Mbogo takata, atembele mengi kishenzi. Viongo vyake ni nyanya ndimu na pilipili mbuzi mbuzi mbuzi. Kigenge changu, nakipenda. Genge langu, langu, langu, nalizimi. Matikiti maji kwenye genge, yamejaa mengi kwenye genge, membe dodo kwenye genge, nyanya nyanya kwenye genge. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hilo ndilo genge langu. Genge.